Lalu cepat kau memohon aku untuk berubah mencintaimu. Padahal tak cukup waktu kita untuk saling tahu. Terus terang, ini bukan diriku. Jalani kisah tanpa ada hati. Tak ingin melukaimu. Bersabarlah.